buat Soiful Hajar yang ada di sana juga. Terima kasih lambaian tanganmu ya. Jadi saksi cerita. tepuk tangannya mana dulu are-are.